terlalu sayang untuk menghancurkan ini. Oh yeah. Apa kau sadari kau membuka wona hatiku? Oh no, dan membuat kagum seluruh nalarku, darahku. Satu kata untukmu, luluskanlah gundahku. Maafkan aku, memohon untuk cintaku. Ucapan ini terlepas dari I'm